Nasaliyo eloko teo Boni yoko kananga imoninga Sokili kambwe jalie bisanga Tobongisa yango poesila Soke jalipo ya mwasi wana Ngana yeto sito yoka nikala Natunaki ya lobya jalio kipeteo Yango wananga inanga yeyeo Nasaliyo eloko teo Boni yoko kananga imoninga Sokili kambwe jalie bisanga Tobongisa yango poesila Soke jalipo ya mwasi wana Kana yeto sito yoka nikala Natunaki ya lobya jalio kipeteo Yango wananga inakanyeyeo Monini ya keba keba Nyoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Nyoko finganga na keba na keba Ikambo nini ya keba keba Nyoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Nyoko finganga na keba na keba Ikambo nini ya keba keba Yoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Yoko finganga na keba na keba Ikambo nini ya keba keba Yoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Yoko finganga na keba na keba Keba keba lokola keba Attention Ikambo nini ya keba keba Yoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Yoko finganga na keba na keba Ikambo nini ya keba keba Yoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Yoko finganga na keba na keba